وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Yang menjalani manhaj salaf ini tentunya bukan berarti ahlus sunnah atau salafiyun adalah orang-orang yang maksum, yang tidak pernah salah. Ma'sumuna minal akhta', bukan orang-orang yang tidak pernah keliru. Bahkan kadang terjadi kekeliruan atau kesalahan pada salah seorang mereka, mungkin terjadi karena mereka bukan nabi yang ma'sum, maka mungkin saja terjadi pada mereka. Tetapi yatamayyazuna an ghairihim, tetapi ahlus sunnah salafiyun berbeda dengan yang lain, maka dia akan cepat kembali ketika ditegur, akan cepat kembali ketika mengetahui kebenaran. Ini bedanya. Bedanya dengan ahlul bid'ah, kalau ahlul bid'ah dikasih dalil, dikasih ayat, dikasih hadis, dia akan lebih mementingkan hawa nafsunya, dan ayat dan hadisnya yang ditarik, dicocokkan dengan hawa nafsunya. Tapi ahlul sunnah, ketika keliru, diingatkan dengan hadis, sami'na wa ta'ana, kami dengar dan kami taat. Tubtu ilallah, saya bertobat kepada Allah, saya salah kemarin, dan saya akui apa yang saya katakan kemarin salah, dan saya cabut dan saya bertobat kepada Allah, dan mulai hari ini saya berpendapat seperti apa yang dikatakan oleh ahli sunnah. Demikian ikhwani fillah na'azakumullah, mayyizah, keistimewaan yang ada pada ahli sunnah, bersegera kembali kepada kebenaran kalau sudah jelas dan tampak kebenaran bagi mereka. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allaha la ghaniyyun hamid.